بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali di bersama pelajaran bahasa Arab insyaallah, yang mana malam ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsus Tsalitsu wal Isyrun, pelajaran ke-23, yang mana kita sudah sampai di At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6, halaman Safhah 157, halaman 157. Dan sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di pelajaran ini, di pelajaran ke-23 ini, di antara fokus pembahasannya terkait dengan jama' mudzakkar salim, jam'u mudzakkarin salimun. Kita tahu bahwa jama' sebagaimana sudah pernah kita pelajari di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, bahwa al-jama'u dalam bahasa Arab ada tiga macam. Al-jama'u thalathatu anwa', ada tiga jenis, tiga macam jamak dalam bahasa Arab. Yang pertama jamak mudzakkar salim, dan ini yang kita bahas, jamak mudzakkarin salimun. Kemudian yang kedua jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan pembahasan ini di sejak jilid yang pertama, hanya saja baru berupa pendahuluan dan hal-hal yang mendasar saja. Adapun di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, khususnya di pelajaran 23, kita dikenalkan dengan bagaimana i'rab atau perubahan harokat huruf terakhir atau perubahan huruf terakhir daripada jamak mudzakkar salim. Bagaimana i'rabnya ketika marfu, baik ketika mansub atau ketika majrur. Dan alhamdulillah kita sudah bahas i'rab jamak mudzakkar salim, bahwa jamak mudzakkar salim marfu, dalam kondisi marfu dengan waw al-muslimun contohnya, kemudian mansub dan majrur dengan ya, sehingga yang tadinya al-muslimun sekarang menjadi al-muslimin. Al-muslimun dalam kondisi marfu', jamak mudzakkar salim marfu', wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda dia marfu'nya adalah al-waw, al-muslimuna. Kalau kita perhatikan tulisannya al-muslimuna, ada waw dan nun di belakang. Namun ketika jamak mudzakkar salim menjadi mansub atau menjadi majrur, maka kondisinya berubah. Yang tadinya al-muslimun menjadi al-muslimin. Al-muslimin dalam kondisi mansub atau majrur sama. Mansubnya jamak mudzakkar salim dengan ya al-muslimin, ada ya dan nun di belakang. Yang tadinya waw dan nun jadi ya dan nun. Begitu pula dalam kondisi majrur juga dengan ya dan nun, dengan ya al-muslimin. Sehingga mansub dan majrurnya jamak mudzakkar salim dengan al-ya. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, dan yang juga sudah kita bahas di pelajaran ke-23 ini, bahwa angka puluhan, adadul uqud, bilangan puluhan, baik 20 sampai 90, ishrun, kemudian thalathun, arbaun, khamsun, sittun, sabaun, thamanun sampai tis'un. Angka-angka bilangan seperti ini, antum perhatikan, bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Diakhiri dengan waw dan nun. Ishrun, ain, shin, ra, waw dan nun. Diakhiri dengan waw dan nun. Thalathun, juga diakhiri dengan waw dan nun. Arbaun, dan seterusnya sampai tis'un. Ini disebut sebagai adadul uqud, bilangan puluhan, angka puluhan. Dan karena bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, karena bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya pun sama dengan jamak mudzakkar salim. Maka khamsun misalnya, 50, khamsun dalam kondisi marfu, khamsun. Adapun dalam kondisi mansub dan majrur, khamsin dengan ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan kita hanya sekedar muraja'ah pengetahuan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali terkait latihan-latihan i'rab jamak mudzakkar salim. Dan ini dimulai sejak latihan ke-6. Setelah di latihan ke-5 kita dijelaskan bagaimana i'rabnya, bagaimana i'rab jamak mudzakkar salim ketika marfu, ketika mansub dan ketika majrur. Maka mulai latihan ke-6 sampai beberapa latihan di bawahnya, di sini sampai latihan ke-9 sepertinya. Latihan ke-6 sampai latihan ke-9 adalah praktek daripada kaidah yang barusan kita bahas. Bahwa jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Dipraktekan, kita diuji dan dilatih terus agar kita hafal kaidah ini di pelajaran di latihan ke-6 sampai latihan ke-9. Dan kalau tidak salah, Abdul Ghaffar, latihan ke-6 sudah kita baca kalau tidak salah di pertemuan yang lalu. Karena akhadnahu. Sepertinya sudah kita ambil. Nakro martan ukhra. Nah, kita baca sekali lagi latihan ke-6. Kemudian kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Nah. Dan silakan ma'asyiral ikhwah wal akhwat, silakan mempersiapkan alat tulisnya. Silakan membuka bukunya. Kita mulai dengan latihan ke-6, at-tamrin as-sadis, halaman safhah 157, 157 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Uluwa. Di sini perintahnya adalah at-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Perintahnya adalah akmilil jumal al-atiyata biwad'il kalimati allati bainal qawsaini fil amakinil khaliyati. Akmilil jumal al-atiyata biwad'il kalimati allati bainal qawsaini fil amakinil khaliyati. Akmilil jumal, sempurnakanlah. Al-jumal, jamak daripada jumlah, kalimat-kalimat. Al-atiyah, berikut. Biwada'il kalimat, dengan meletakkan kata-kata allati bainal qawsain, antara dua kurung. Nah. Fil amakinil khaliyah, di tempat-tempat yang kosong. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani Pak Anisin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Anisin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mikrofonnya amal ya Hamdani. Nah. Pak Anisin, ini sudah kita bahas di pertemuan lalu kalau tidak salah. Sudah Pak Anisin. Nah. Sudah kita bahas di pertemuan lalu latihan ke-6 sebagiannya. Nah. Tidak mengapa kita ulang sedikit. Ana dan Pak Anisin di sini akan membaca beberapa soal. Kemudian kita serahkan kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa dikerjakan bersama kita malam ini. Di sini ada contoh. Ana akan baca contohnya. Kemudian Pak Anisin insyaAllah nomor 1 Pak Anisin. Siap Pak? Siap insyaAllah. Saya baca contoh dulu. Mithalun. Contoh. Sa'altu nukat, seharusnya begitu contohnya. Sa'altu titik-titik Kemudian di belakangnya ada kata al-mudarrisun. Jadi kita letakkan al-mudarrisun di tempat yang kosong setelah kata kerja sa'altu. Maka di sini menjadi sa'altul mudarrisina. Saya bertanya kepada para guru. Nah, di sini al-mudarrisin yang awalnya al-mudarrisun kita rubah menjadi al-mudarrisin karena posisinya di sini kalau kita lihat sebagai maf'ulun bih. Ini jumlah fi'liyah. Ini kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ada fi'il, ada fa'il. Kemudian tentu akan lengkap setelah disempurnakan dengan maf'ulun bih di sini. Dan al-maf'ulu bih atau maf'ulun bih sudah pernah kita pelajari, i'rabnya adalah mansub. Yani maf'ulun bih kondisinya adalah mansub. Dan sudah kita pelajari di pertemuan lalu bahwa mansubnya jamak mudzakkar salim dengan apa, Pak Nisin? Mansubnya jamak mudzakkar salim dengan huruf waw dan nun. Huruf-huruf ya. Huruf waw atau huruf ya? Huruf ya, Pak Nisin. Huruf ya. Nah, dia marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan huruf ya. Huruf ya. Nah. Maka di sini lihat perubahannya sa'altul mudarrisina. Bukan lagi al-mudarrisuna tapi al-mudarrisina. Al-mudarrisina. Nah, saya bertanya kepada para guru. Guru. Nah. Wadih insyaallah, Pak Anis insyaallah siap? Insyaallah. Nah, nomor satu, silakan Mas. Al-awwal. Al-awwal. Yuhibbul mudarrisul talaba nuqat at-tullaba. Yuhibbul mudarrisu at-tullaba nuqat al-mujtahidun. Al-mujtahidun, na'am. Yuhibul mudarrisu at-talaba. Ta'nya di dhammah at-tullaba. At-tullabal mujtahidin. Na'am, at-tullabal mujtahidin. Na'am. Sekarang menjadi al-mujtahidin. Ini posisinya majrur atau mansub ini, Pak Rizin? Mansub. Mansub. Kenapa dia mansub? Ya, Ustaz, ada ya. Mansub dengan ya. Dengan ya. Naam. Karena di sini dia posisinya sebagai na'at, sebagai sifat. Sifat dari at-tullaba. At-tullaba mansub, maka sifatnya na'atnya juga harus mansub. Mansub. Maka mansubnya jamak mudzakkar salim dengan huruf ya. Ya, al-mujtahidin. Jazakallahu khair. Pak Anisit, barakallahu fiik. Nafta al-majal al-mustamin wal-mushahidin. Baik, selamat pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung di layanan-layanan telepon di latihan-latihan yang telah diberikan contohnya tadi. Anda dapat menghubungi di layanan-layanan telepon di 021-823-6543. 021-823-6543. Kita akan coba sapa untuk penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Nurlaila. Ummu siapa? Nurlaila. Ummu Nurlaila dari Jakarta. Jakarta. Nah. Ahlan wa sahlan Ummu Nurlaila. Ahlan bika Ustaz. Nah. Kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khair. Masyaallah. Ummu, kita di latihan ke-6 sekarang. Nomor berapa? Al-Thani. Al-Thani. Tafadzari. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu nuqat taliban salasuna. Naam. Ra'aitu salasina taliban. Naam. Sekali lagi, Umu. Ra'aitu? Ra'aitu salasina taliban. Naam. Masya Allah. Mumtaz. Tarjim. Saya melihat 30 siswa. Naam, 30 siswa. Nah. Di sini kenapa dia salasin, Umu? Kenapa dia dengan ya? Karena dia... Dia mansub atau majrur di sini? Mansub, Ustaz. Mansub. Kenapa? Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Dari ru'aitu. Naam, mumtaz. Dan mansubnya jamak mudzakkar salim dengan apa? Dengan al-ya. Dengan al-ya. Barakallahu fiik. Teruskan Umu, teruskan. Al-Thalith. Yuhibbullahul. Umu. Sebelum dilanjutkan Umu. Sebelum dilanjutkan, mohon dikecilkan sedikit radio atau televisinya. Ada suara gema yang kembali ke studio. Ya, Ustaz. Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Silakan. Yuhibbullahul nuqat al-muslimuna. Al-muslimuna, Masya Allah. Yuhibbullahul muslimina. Yuhibbullahul muslimina, na'am, Masya Allah. Tarjimi. Allah mencintai orang-orang muslim. Allah mencintai orang-orang muslim, Masya Allah. Al-muslimin di sini posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih ya Ustaz. Maf'ulun bih, ya. Sama seperti yang yang nomor ya, ya. Nomor 2 tadi. Ya. Maf'ulun bih, majrur atau marfu? Mansub. Mansub, nah, ya. Mansub, mansub bil ya, Masya Allah. Ya. Teruskan. Habiskan sampai nomor 5 umum, tidak keberatan? Insya Allah Ustaz. Tawadduli. Al-Rabi' qara'tu nuqat sabhatan khamsuna. Naam. Qara'tu khamsina sabhatan. Naam, qara'tu khamsina sabhatan, Masya Allah. Tarjimi. Saya membaca 50. Naam, sahih. Hamsun, 50. Saya membaca 50 halaman. Masya Allah, Masya Allah. Di sini khamsin, bukan khamsun. Alas kedalik kamu? Naam, karena sebagai apa ada di sini? Dalam kalimat ini? Dalam maf'ul bih dari naam, naam, maf'ul bih. Bahkan sampai nanti di latihan di nomor 5 juga, umu nanti akan dapatkan juga dia sebagai maf'ulun bih, mansub. Di sini khamsun, ini angka apa namanya umum? Tadi kita sudah jelaskan istilahnya. Angka puluhan ini apa dalam bahasa Arab? Uqud, Ustaz. Uqud, naam. Al-uqudun. Al-uqudu, naam. Al-uqud artinya angka? Angka puluhan. Angka puluhan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Tafadhali, silakan umum. Terakhir. Al-khamis. Sa'altu nuqad al-muhandisuna. Naam, sa'altu. Sekali lagi. Sa'altu nuqat al-muhandisuna. Naam, silakan dijawab. Sa'altu al-muhandisina. Naam, naam. Masya Allah. Saya melihat. Sa'altu, mana sa'altu? Nah, bagaimana mu? Bertanya, Ustaz. Naam. Bukan saya melihat. Iya. Konsentrasi umum, konsentrasi. Afwan Ustaz. Nah. Saya bertanya kepada para apa ini? Al-muhandisin. Nama mana al-muhandis? Al-muhandis. Kurang merajah sepertinya Umu Nur Laila. Iya. Al-muhandis, arsitek, para arsitek atau para insinyur. Iya benar ya Allah. Nah. Lupa. Saya bertanya kepada para arsitek, insinyur. Nah, para insinyur atau para arsitek, sahih. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu, ya Umma Nur Laila. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khair. Kepada Ummu Nur Laila dari Jakarta atas kebersamaannya yang menjawab dari beberapa latihan yang ada pada latihan ke-6 ini, Ustaz, dan telah dibaca hingga akhir. Nah, kiranya cukup sampai situ. Kita langsung masuk ke At-Tamrin As-Sabi'. Mengingat ini sudah kita baca di pertemuan lalu. Ini sebagai murojaah saja. Kita masuk ke latihan yang baru, ma'asyiral ikhwah. Di sini ada At-Tamrin As-Sabi'. Ta'ammalil mithala thumma adif الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين القوسين. وعيد مرة ثانية. Saya ulang sekali lagi. يقول disebutkan di sini perintahnya. تأمل المثال. ما معنى تأمل المثال يا إخوان؟ Apa artinya تأمل المثال؟ Sempurnakanlah contoh. تأمل perhatikan. Perhatikan. Naam, al-mithal contoh. Perhatikanlah contoh. Thumma adif, kemudian tambahkan, yani, sambungkan, idhafahkan. Al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Idhafahkan, tambahkan, sambungkan kata-kata berikut. Ilal kalimatil lati, kepada kata-kata yang bainal qausain, ada di dalam dua, di antara kurung, antara dua kurung. Di sini antum diminta untuk mengidhafahkan kata pertama ke kata berikutnya. Dan alhamdulillah di sini antum disediakan, sudah disediakan kata keduanya yang posisinya tentu kita tahu sebagai mudhafun ilaih. Ini idhafah ini tentu kita sudah mengetahui. Al-idhafah di sini adalah dua kata yang digabung menjadi satu. Ini sudah kita pelajari sejak ad-darsur rabi', pelajaran keempat kalau tidak salah, dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Sehingga ini mudah-mudahan tidak asing lagi buat kita insyaallah. Insyaallah. Bahwa al-idhafah dua kata benda yang kita gabung seakan-akan menjadi satu sekarang ini. Yang satu disebut, yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhafun ilaih. Alhamdulillah ada contoh di sini, ada satu contoh yang kita lihat. Contohnya di sini abnaul mudarrisi. Abnaul mudarrisi. Ada kata abna'u dan kata al-mudarrisi. Ini dua kata yang digabung sehingga menjadi satu. Menjadi satu, menjadi jumlah idhafah namanya. Idhafiyah, jumlah atau kalimat idhafiyah. Yang satu disebut mudhaf dan yang satu yang kedua disebut mudhafun ilaih. Kalau antum lihat di sini polanya, sedikit kita murojaah kaidah-kaidah tentang al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Kalau kita perhatikan al-mudhaf di sini, yakni abna'u, pertama perlu kita ingat bahwa al-mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Dia harus nakirah seperti ini. Hukum asalnya dia tidak diberi alif lam. Ini nakirah, bukan ma'rifah. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat juga bahwa al-mudhaf juga tidak boleh tanwin. Juga tidak boleh di tanwin. Maka di sini lihat abna'u bukan abna'un. Karena kita sudah pernah kita pelajari bahwa kata tanpa alif lam biasanya ditanwin. Itu kalau berdiri sendiri. Tapi ketika dia digabung dengan kata lain sehingga menjadi kalimat idhafah, menjadi idhafah seperti ini bentuknya, maka dia pertama tadi tidak boleh diberi alif lam, yang kedua tidak boleh tanwin. Yang ketiga, harakat huruf terakhir daripada mudhaf bisa berubah. Bisa jadi dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Tergantung di mana dia diletakkan. Jadi abna'u tidak mutlak harus dhamma terus. Kadang-kadang dalam kalimat yang satu kita temukan abna'u diletakkan dalam kalimat lain jadi abna'a, di kalimat yang ketiga jadi abna'i. Sehingga kaidah ketiga tentang mudhaf ini bahwa mudhaf harakat huruf terakhirnya bisa berubah sesuai dengan di mana dia diletakkan. Kemudian itu al-mudhaf. Sekarang bagaimana kaidah al-mudhafu ilaih? Al-mudhafu ilaih yang pertama dia kondisinya boleh dibubuhi dengan alif lam dan boleh juga tidak. Saya ulang, al-mudhafu ilaih terkadang boleh dibubuhi dengan alif lam seperti ini, seperti contoh yang ada di sini, abna'ul mudarrisi, al-mudarrisi, ada alif lam di situ. Dan terkadang boleh juga dihapus sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa saja antum katakan abna'u mudarrisin dengan dihapusnya Alif lam. Tapi tentu dengan penyesuaian dengan adanya tanwin setelah itu. Kasratain. Tidak lagi kasrah, tapi kasratain. Karena sekarang hilang alif lamnya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua tentang al-mudhafu ilaih, bahwa al-mudhafu ilaih selalu majrur. Selalu majrur. Maka lihat di sini, Pak Anisin, abna'ul mudarrisi. Abna'ul mudarrisi, majrur dengan kasrah. Ada sekedarik? Kita belum baca al-mudarrisi ini ya, Pak Anisin. Tinggalkan dulu sebentar. Kita masih contoh yang pertama, abna'ul mudarrisi. Mufradnya majrur dengan kasrah. Nah, ketika kita tahu bahwa mudhafun ilaih majrur, mudhafun ilaih selalu majrur, maka kalau dia mudhafun ilaihnya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka tentu kita tahu majrurnya dengan ya. Maka di sini lihat, kalau al-mudarrisi kita ganti menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi abna'ul mudarrisina. Abna'ul mudarrisina. Sekarang majrur dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kita minta ikhwan studio, siap? Insyaallah. Antum baca, Pak Anisin, baca nomor satu. Antum berapa, antum siapa nama akhi, Mas Muka, Anak Nasid? Samito. Ah, Samito. Antum baca Athani, nomor dua. Siap? Silakan, Pak Anisin, baca nomor satu. Al-awwal. Naam, al-awwal, masyaallah. Buyutul muhandisuna. Naam, soalnya begitu. Buyutu titik-titik nukat. Nukat al muhandisuna. Naam. Silakan dijawab, Pak Nisin. Buyutul muhandisuna. Buyutul muhandisuna. Enggak berubah? Pak Nisin? Enggak, Pak Ustaz. Enggak berubah? Oh. Kasrah ya dengan ya. Nah, mudhafun ilaih jadi majrur. Jadi buyutul ya. Ulang Pak Ustaz. Iya, silakan. Al awal. Buyutul muhandisina. Naam, buyutul muhandisina. Naam. Jadi apa sekarang maknanya? Rumah para guru. Naam. Ah, al muhandis. Arsitek. Arsitek. Naam. Rumah arsitek. Naam, rumah-rumah para arsitek. Arsitek atau para insinyur, masya Allah. Antum lihat di sini, ma'asyir al-ikhwa, buyutu mudaf, al-muhandisina mudafun, mudafun ilai, majrur dengan saya, ya, betul. Karena dia jamak mudakar salim. Nah, tabatlah Samito, itu sayyaratu, sayyaratu nukat al-mudarrisuna, bagaimana jawabannya? Tafadhal. Sayyaratul mudarrisina. Sayyaratul mudarrisina. Naam, langsung antum jawab, boleh. Mana sayyaratul mudarrisina? Mobil-mobil. Mobil-mobil guru. Mobil-mobil guru. Mobil-mobil para guru. Naam. Di sini sayyaratu mudhaf al-mudarrisina mudhafun ilaih. Naam. Nafta al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal. Baik, khawatir salam pendengar dan dimanapun pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya, silakan bagi Anda yang ingin menjawab dari beberapa latihan yang ada, dapat langsung menghubungi di layanan-layanan telepon di 0218236543. Kita sapa kembali. Naam, halo. Silakan. Ya, sudah masuk. Halo. Nah, terputus. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Masih di layanan-layanan telepon, kita sapa kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin langsung praktik menjawab dari beberapa latihan yang ada yang telah dicontohkan tadi. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Abu Fuad di Gorontalo. Dari Gorontalo, Abu Fuad. Nah. Masyaallah, ahlan wa sahlan Abu Fuad. Ahlan bik ya Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah, wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Ini sepertinya pertama kali antum menelepon, Abu Fuad. Ya, naam. Antum tahu kita di mana sekarang? Halaman berapa sekarang? Halaman 157. 57 atau 158? 157. Nah. 157. Nah. Nomor berapa sekarang? Nomor 2, Ustaz. Nomor? Lala, al-thalith. Nomor 3 sekarang. Al-thalith, naam. Naam. Tafadhal. Tafadhal, ya akhil kirim. Ikhra. Al-thalith. Amirun nukad al-mu'minuna. Naam. Amiru atau amirun di sini? Amiru nukad al-mu'minuna. Naam. Amirul mu'minina. Amirul mu'minina, masya Allah. Terjem. Pemimpin al-mu'minin. Pemimpin kaum mu'minin. Pemimpin kaum mu'minin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Naam. Teruskan. Ar-rabi. Ar-rabi. Imamu al-muslimuna. Naam. Imamu nukat al-muslimuna. Naam. Imamul muslimina. Imamul muslimina, masya Allah. Teruskan, habiskan sampai nomor 6. Tidak keberatan, Abu Fuad? Lepas, Ustaz. Naam, tafadhal. Al-Khamis, dakakinu nukad al-baqaluna. Naam. Dakakinu al-baqalina. Dakakin al-baqalina. Naam. Terjem. Dakakin al-baqalina. Toko buah-buahan. Toko buah-buahan. Masya Allah. Masya Allah. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Ad-dinu nukad al-kafiruna. Naam. Ad-dinu al-kafirina. Naam. Berhasil lagi. Ad-dinu al-kafirina. Ad-dinu, antum ada alif lam di situ? Dinu al-kafirina. Naam. Naam, sambung. Dinul terputus. Kota? Bila asaf al-syarid. Ya, mohon maaf. Abu Fuad ya, dari Gorontalo yang telah terhubung di layanan-layanan telepon mungkin dapat menghubungi kembali untuk melanjutkan latihan ini, atau kita akan sapa pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk melanjutkan latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah dari Solo. Iya, dari Solo, Abdillah. Nah. Fadhil. Nah, ahlan wa sahlan ya Abdillah. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Umu ikuti yang di telepon saja. Oh ya Ustaz. Nah. Silakan Umu. Umu tolong diulang kembali dari nomor 5. Al-Khamis. Al-Khamis dakakinu nukot al-taqaluna. Naam. Dakakinul baqalina. Naam. Dakakinul baqalina. Sahih. Terjemi. Toko-toko para pedagang. Toko-toko para pedagang. Al-baqal dia menjual selain buah-buahan juga menjual buah-buahan. Ada susu, minuman, ada makanan-makanan kecil. Apa namanya Umu ini? Toko apa namanya ini? Toko sayuran. Lala, dia tidak hanya sayuran saja, tidak hanya buah-buahan saja, ada juga kita beli roti juga ada di situ, kita beli minuman juga ada di situ. Hah? Toko sembako bahasa kita mungkin. Toko kelontong. Kalau toko kelontong apa itu mana sih? Ya toko, pokoknya toko. Nah, toko-toko sembako gitu mungkin terjemahannya kali ya. Toko-toko sembako. Nah, teruskan Omo. As-sadis terakhir. As-sadis. Dinu nukot al-kafiruna. Nah. Dinul kafirina. Dinul kafirina. Nah, ini yang tadi belum sempat dibaca oleh Abu Fuad. Tarjimi ya agama Abdullah. Orang-orang kafir. Agama? orang-orang kafir. Agama orang-orang kafir. Naam, dinul kafirina. Naam. Di latihan ketujuh ini umum. Ini kalimat yang tadi Ana sebutkan sebagai kalimat idhafah. Ada sekadalik? Ada, Ustaz. Nah, idhafah itu ada dua kata di situ yang digabung jadi satu. Yang pertama disebut apa tadi umum? Kata pertama disebut apa? Kata pertama mudhaf. Mudhaf. Kata keduanya disebut? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Bisa sedikit menjelaskan tentang kaidah-kaidah mudhaf umum yang tadi saya sebutkan? Ada berapa kaidah yang saya sebutkan tadi? Mudhaf. Ada tiga kaidah umum yang saya sebutkan tadi. Tidak pakai alif lam. Yang pertama tidak pakai alif lam. Terus yang kedua? Tidak tanwin. Tidak ditanwin. Yang ketiga? Ketiga nakirah. Ah, sudah tadi. Sudah disebutkan tadi nakirah. Yang ketiga harakat huruf terakhirnya bisa berubah. Oh. Bisa marfu. Bisa berubah ya. Bisa mansub, bisa majrur. Dasdalik. Nah, terkadang kita temukan seperti misalnya nomor 6 bisa dinu, bisa mansub dina dan bisa majrur dini. Ada sekadalik? Tergantung di mana diletakkan. Nah. Adapun al-mudhaf ilaih bagaimana tadi umum? Kaidah-kaidahnya mohon diceritakan sedikit. Yang pertama? Majrur, Ustaz. Selalu majrur, betul. Selalu majrur. Dan majrurnya jamak mudzakkar salim dengan apa? Dengan ya. Nah, satu lagi umum terkait mudhafun ilaih. Apa yang belum disebutkan tadi yang pertama? Boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai. Naam, masya Allah. Barakallahu fiki. Jazakillah khair ya Ma'abdillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi salam Ummu Abdillah atas kebersamaannya di malam hari ini. Namsul. Nah, nuasil, kita lanjutkan. At-tamrin ath-amin. Kalau kita lihat polanya tadi, ikhwan. Kalau kita lihat polanya tadi, latihan ke-6 kondisi jamak mudzakkar salim yang mansub. Kemudian yang kedua, latihan ke-7 kondisi jamak mudzakkar salim dalam kondisi majrur. Kita dilatih bagaimana membuat jamak mudzakkar salim dalam kondisi mansub, itu yang pertama, dan bagaimana kondisi majrur. Nah, sekarang di sini ma'asyar ikhwah masih terkait dengan jamak mudzakkar salim, dan antum lihat di sini sepertinya masih sama bagaimana kondisinya kalau majrur. Bagaimana jamak mudzakkar salim dalam kondisi majrur. Diulang kembali latihan ke-8 di sini. Di sini perintahnya sekarang kita halaman 158, Pak Arisin. Sudah ketemu, Pak? Sudah. Asam itu? Kelas? Bagi ikhwan dan akhwat di rumah, kita sudah berganti halaman. Sekarang, Safha mi'ah wa thamaniyatun wa khamsun. 158. Silakan dilihat. At-tamrin at-thamin. Yaqul huna, disebutkan di sini. Ta'ammalil mithala. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Contoh saja, Pak Nisit. Tidak contoh-contoh. Karena al-mithal mufrad. Thumma akmil. Kemudian sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata. Kalimat-kalimat berikut. Biwad'il kalimatillati. Dengan meletakkan kata-kata allati yang bainal qausaini, terdapat di antara dua kurung. Fil faragati, pada tempat-tempat yang kosong. Fil faragati, di tempat-tempat yang kosong. Saya ulang, ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Bagaimana cara kita menyempurnakannya? Biwad'il kalimat, dengan meletakkan kata-kata allati bainal qausain, yang ada di antara dua kurung. Fil faragat, diletakkan di mana? Kata-kata dalam kurung itu diletakkan dalam tempat yang kosong. Lihat di sini. Kalau tadi kita mengidhafahkan, sekarang dalam kondisi majrur, tapi bukan karena idhafah. kondisi majrur karena kalau dalam contoh karena adanya harful jar. Kita lihat di sini al-mithal qultu lil mudarrisi. Qultu lil mudarrisi. Apa artinya ikhwan? Qultu, aku berkata, lil mudarrisi, kepada siapa? Kepada guru. Lihat di sini al-mudarrisi majrur. Ada sekedalik ikhwan? Bala. Kenapa dia majrur? Qoblahu harfu jar. Sebelumnya ada apa? Harfu jar, yakni lam, harfu lam. Maka dia majrur karena harfu lam. Itu kalau isim ya mufrad majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Tanda majrurnya adalah kasrah. Sekarang bagaimana kalau majrur yang majrurnya adalah jamak mudzakkar salim? Sudah kita bahas tadi di awal, majrurnya jamak mudzakkar salim dengan ya. Maka di sini lihat qultu lil mudarrisina. Qultu, aku berkata, lil mudarrisina, kepada para guru. Maka jangan katakan lil mudarrisuna, khata, salah. Karena al-mudarrisun dalam kondisi marfu. Sedangkan di sini dalam kondisi majrur, maka lil mudarrisina. Nah. Adzun wadih, ana yakin jelas. Kita langsung saja buka kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Nah, khotbah salam pendengar di manapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin turut menjawab di latihan ke-8 ini pada halaman 158. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon ini dapat menghubungi di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Naam, dari Padang. Ummu Abdurrahman, masyaallah. Kaifa haluki ya Ummu Abdurrahman? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Nah. Setelah ini Abu Abdurrahman insyaallah yang jawab. Atau Ummu Abdurrahman saja malam ini? Saya saja. Oh, taib. Silakan Ummu. Ada 5 soal di sini. 3 soal saja. Silakan. Iya. Tafadhali. Al-awwal bahasu an nuqat. Nuqat. Abhasu an nuqat. Baca yang dalam kurungnya. Dalam kurungnya. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Naam. Tafadhali. Abahathu anil mudarrisina. Abahathu anil mudarrisina. Naam. Sahih. Tarjimi. Saya sedang mencari para guru laki-laki. Naam. Al-mudarrisin di sini kondisi mansub atau majrur umum ini? Majrur. Kenapa majrur? Di mana? Majrurun bi an. Di harfil jar'an. Ahsan. Dan tanda majrurnya jamak mudzakkar salim dengan ya. Dengan ya. Nah, wasili. Asani ishtaraitu hadzal kitab. Ishtaraitu hadzal kitaba bi nuqat riyalan. Riyalan. Naam. Fil faragat khamsuna. Naam. Silakan dimasukkan dalam tempat yang kosong. Ishtaraitu hadzal kitaba bi khamsina riyalan. Naam, bi khamsina riyalan. Sahih. Terjemih. Saya membeli kitab ini dengan 50 riyal. Dengan seharga 50 riyal. Sahih. Ini angka yang disebut apa tadi Umu? Khamsun, Ishrun, Tis'un. Angka apa namanya dalam bahasa Arab ini? Tadi sudah kita muraja'ah tadi di awal. Al-Uqud. Apa Umu? Al-Uqud. Al-Uqud apa artinya? Puluhan. Nah, angka-angka puluhan. Nah. Satu lagi Umu, tafadhali. Al-Thalith. Qultu li nuqad fil faragat al muhandisuna. Kenapa Umu bilang fil faragat? Fil faragat. Tidak. Itu dalam kurung bainal qausain. Oh, iya. Jadi tidak usah disebut fil faragat. Langsung saja al-muhandisun. Oh, iya. Nah. Fahimti? Kul, iya, fahim itu, Ustaz. Yang fil faragat yang mana? Yang titik-titik itu? Umum yang umum sebut itu qat. Iya. Nah, ini tidak usah diulang lagi fil faragnya. Nah. Iya. Dapat dari. Qultu lil muhandisina. Naam, tarjimi. Saya berkata kepada para saya telah berkata kepada para insinyur. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiki. Wafiq. Wa jazakillah khair ya Umma Abdurrahman. Naam. Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Dari Padang Umum Abdurrahman yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini, yang telah membaca pula hingga latihan atau nomor ketiga di latihan ke-8 ini. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan dari apa yang telah dibaca Umum Abdurrahman tadi, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bika ya. Masyaallah. Kaif haluk anta? Ana bikhair, masyaallah. Anta kaif haluk? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Ayub. Afiq barakallahu. Antum sekarang nomor berapa? Akhir kirim? Al-arba. Al-rabi ya Abu Yusuf. Al-rabi. Tafadhal. Al-rabi. Sami'tu hadha al-khabar min nuqat al-mudarrisuna. Naam. Sami'tu hadha khabaro minal muhandisina. Al-mudarrisun jadi al-muhandisun. Naam. Minal mudarrisina. Minal mudarrisina. Naam. Ulang sekali lagi. Ya Aba Yusuf. Hadal khabaro minal mudarrisina. Naam, sahih. Minal mudarrisina. Tarjim. Saya telah mendengar kabar ini dari para guru. Naam, Masya Allah. Terus, al-khamis. Al-khamis. Hadal jaizatu. Sekali lagi, Aba Yusuf. Hadihil jaizatu. Ya. Litullabi nukat. Naam. Mujtahiduna. Al, ada al di situ. Al-mujtahiduna. Nah, tolong baca sekali lagi, Aba Yusuf. Hadihil jaizatu litullabi al-mujtahiduna. Naam, silakan dimasukkan dalam yang kosong. Hadihil jaizatu litullabi al-mujtahidina. Naam, litullabil mujtahidina. Naam. Terjem. Hadiah ini untuk para murid yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, Masya Allah. Al-mujtahidin di situ ya Aba Yusuf. Naam. Majrur, ala sekadalik. Naam. Di mana majrur? Ada huruf jarli. Dia majrur karena huruf jar? Ya. Naam, maaf. La. Mudhaf ilai, yakin mudhaf ilai? Kalau dia mudhaf dan mudhaf ilai ya Aba Yusuf. Naam. Maka mudhafnya tidak boleh pakai alif lam. Ada sekadalik, karena sudah kita bahas tadi. Bala. Mana mudhafnya kalau itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudhafnya tulab, sahih? Nah. Nah, ini bukan mudhaf-mudhaf ilaih, karena kalau dia mudhaf, maka dia seharusnya tidak pakai alif lam. Ada sekadalik? Nah. Jadi bagaimana ini? Ini sama-sama pakai alif lam. Sama-sama jamak. Sama-sama majrur. Apa ini? Pola apa ini? Kalau sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah, sama-sama majrur, sama i'rabnya, sama bilangannya ini jamak, maka jamak juga. Apa ini? Lil asafi sadid, karena inqata. Inqata? Terputus. Lil asafi sadid, barakallahu fiik, tafadhal. Ya, mohon maaf, Abu Yusuf Indramayu, terputus hubungan telepon di malam hari ini. Dapat menghubungi kembali mungkin di 021-823-6543. Atau yang ingin melanjutkannya, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita sapa kembali di layanan-layanan telepon. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Zahra dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Abu Zahra. Nah, Tengah Palu. Iya Pak. Palu, Nasya Allah. Siapa tadi Pak? Siapa? Abu Zahra. Abu Zahra. Abu Zahra. Ma'akal kitab ya Abu Zahra? Ma'in Ustaz. Ma'in dah ke kitab. Antum mau baca atau mau bertanya? Mau coba baca Ustaz. Alhamdulillah. Antum lihat di layar televisi, sudah terlihat? Sudah Ustaz. Silakan baca nomor 5, nomor yang terakhir. Silakan, tafadhal. Hadhil ja'izatu lit-tullabi nuqat al-mujtahiduna. Al-mujtahiduna. Naam, masyaallah, masyaallah. Masukkan dalam kalimat, sempurnakan kalimat dengan kalimat al-mujtahidun. Hadhil ja'izatu lit-tullabi al-mujtahiduna. Naam. Naam, Masya Allah. Ulang sekali lagi. Hadhil ja'izatu litullabil mujtahidina. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz ya Abu Zahra. Terjem ya akhil kirim. Hadiah ini untuk para murid yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa antum rubah al-mujtahidun jadi al-mujtahidin? Dia sifat Ustaz. Sifat. Sifat dari? Sifat dari litullab. At-tullab. At-tullab mansub wala marfu'? At-tullab marfu' atau mansub? Kondisinya. Marfu' Ustaz. Hah? Yakin? Litullabi marfu' atau mansub dia? Apa nih? Litullabi dengan kasrah itu marfu atau mansub? Marfu. La, majrur ya akhir kirim. Nah, apa nak? Nah. Ana nasitu Ustaz. Ana nasitahu. La bas. La khair insyaallah. Litullabi dengan kasrah. Ala sekali ya Abu Zahra? Nah, nah. Tadi ana tanya marfu atau mansub? La marfu wala mansub. Tapi majrur. Nah, maka al-mujtahidin juga ikut. Kalau manautnya majrur, maka naatnya juga bagaimana? Ya Abu Zahra? Naatnya juga harus majrur. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya Abu Zahra. Kita tunggu antum di pekan berikutnya insyaallah. Antum telepon lagi. Barakallahu fiik ya Abu Zahra. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kebersamaannya Abu Zahra, barakallahu fiik, atas kebersamaannya, dan dapat kembali mencoba dalam latihan-latihan di kesempatan atau di pertemuan yang akan datang. Baik, Ustaz. Nah, selesai sudah at-tamrin ats-tsamin. Nah, seperti masih ada waktu ya Abdul Ghafar. Kita masuk ke, kita sempurnakan sampai latihan ke-9 malam ini insyaallah. Karena di latihan ke-10 kita sudah bicara maudhu akhar, tema yang lain. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang jamak mudzakkar salim, kita baca at-tamrin at-tasi'. At-tamrin at-tasi' yaqul huna, perintahnya di sini, iqra ma yali. Iqra, ma mana iqra ya ikhwan? Iqra, bacalah. Ma yali yang berikut ini. Thumma aktubhu, thumma uktubhu, kemudian tulislah dia. Ma'a kitabatil a'dadi, dengan menulis. Al-a'dadil waridati, angka-angka yang tersebutkan. Dengan menulis angka-angka yang disebutkan, yang tersebutkan. Fihi, di dalamnya, di dalam soal-soal maksudnya. Bil huruf, dengan huruf. Di angka kita baca sehingga menjadi bilangan. Fahimtum, Pak Anisin? Ya, Samito? Angkanya 20, baik kita bilang apa? Ishrun, seperti itu. Angkanya 60, kita baca apa? Situn, dan seterusnya begitu. Ana beri contoh dua soal, kemudian kita langsung beri kesempatan bagi ikhwan di rumah. Ana mohon maaf bagi ikhwan di studio, Pak Arisin, Samito, sementara jadi pendengar dulu. Karena waktunya sudah singkat, tidak banyak. Ana baca dua soal, kemudian kita serahkan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Al-awwal, Andy, ada angka 50 di situ ikhwan. 50 bagaimana? Khamsun. Andy khamsuna riyalan. Sahih khamsun, bukan khamsin. Indi khamsun, khamsuna riyalan atau khamsina riyalan, yang benar yang mana? Yang benar adalah khamsuna riyalan. Dia marfu'. Indi khamsuna riyalan, karena di situ posisinya sebagai mubtada. Mubtada muakhar. Dan kita tahu bahwa mubtada itu marfu'. Dan marfu'nya jamak mudzakkar salim sebagaimana sudah kita pelajari tadi, marfu' bil wawi. Marfu' dengan waw. Maka di sini khamsun, bukan khamsin. Indi khamsuna riyalan. Jadi ini bukan sekedar baca angkanya saja, Pak Panisin dan Pak Samito. Kita harus juga menentukan ini marfu, mansub atau majrur. Nah, itu di situ uniknya nanti. Athani, sebelumnya saya terjemahkan dulu, indi khamsuna riyalan, saya mempunyai 50 riyal. Athani, ra'aitu, masih angka 50, ikhwan, masih angka 50. Tapi lihat di sini posisinya ra'aitu. Mana ra'aitu? Saya melihat. Di situ ada fi'il, ada fa'il. Berarti apa setelahnya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansub. Maka kita katakan ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Saya melihat 50 siswa fil qa'ah. Al-qa'ah ini adalah ruangan luas yang dipergunakan untuk pertemuan. Apa namanya Abdul Ghaffar al-qa'ah ini? Aula. Aula, naam, aula. Dia ruangan besar yang dipakai untuk perkumpulan para pelajar. Aula, aula, naam. Lihat di sini. Bukan lagi khamsun, tapi khamsin. Mengapa? Karena dia mansub. Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Maka sekali lagi ma'asyiral ikhwah, di sini bukan sekedar kita membaca angka puluhannya saja, tapi kita harus bisa menentukan apa i'rab daripada angka puluhan yang kita baca. Maka nanti kita baru bisa membacanya setelah kita tahu bagaimana i'rab dari kata tersebut dalam kalimat. Nah, ini yang cukup yang membuat cukup menarik. Maka kita berikan kepada ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Langsung ke nomor 3 saja. Langsung ke nomor 3. Baik, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke latihan ke-9 dan telah dicontohkan oleh Ustaz tadi dari dua nomor di latihan ini. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya, kita persilakan memulai untuk latihan ke-9 di nomor ke-3. Silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Di Jakarta, Ummu Fadil. Naam, ahlan wa sahlan ya wa marhaban ya Ummu Fadil. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Insyaallah, insyaallah. Silakan Ummu. Kita sekarang sudah masuk latihan ke berapa? 9 Ustaz. At-tamrin at-tasi. Rakam kam? Alif Ustaz. Asalif, tafadhali. Asalif. Ishtaraitu hadzal mu'jamu bi 50 dolaron. Sekali lagi, Umu. Ishtaraitu hadzal mu'jama bi 50 dolaron. Bi bagaimana angka 50-nya? Ishtaraitu hadzal mu'jamu bi 50 dolaron. Bi 50 dolaron. Khamsinnya sudah betul, tapi al-mu'jamnya Umu berubah 3 kali tadi. Yang pertama Umu bilang al-mu'jami. Al-mu'jamu. Kemudian Umu bilang yang kedua al-mu'jama, sekarang al-mu'jamu. Yang betul yang mana? Al-mu'jamu. Apa tiga-tiganya betul semua? Al-mu'jamu. Ah, kenapa al-mu'jamu? hadzal mu'jamu. Ishtara itu apa sih ishtara itu? Saya membeli kamus ini. Kenapa al mu'jama? Maful bih Ustaz. Lah, yang maful bih bukan mu'jamanya, tapi hadza. Oh. Dia apa ini? Posisinya sebagai apa? Na'at Ustaz. Lah, laisa na'at. Laisa na'at ya Umma Fadil, dia isim beralif lam setelah kata tunjuk. Apa ini? Badal. Oh, badal Ustaz. Badal. Isim beralif lam setelah kata tunjuk, dia posisinya sebagai badal. Dan badal mengikuti mana badal? Pengganti. Pengganti. Harokat huruf terakhir badal itu mengikuti yang diganti. Yang digantinya hadza, dia mansub, maka al-mu'jama juga ikut mansub. Berarti bukan al-mu'jamu, bukan al-mu'jami. Al-mu'jama ya Ustaz. Al-mu'jama. Fahimti? Insyaallah. Nah, B teruskan angkanya bagaimana? Ada harful jar B. Bagaimana angkanya? Bi khamsina. Naam, bi khamsina, teruskan. Dolar. Naam, ahsant. Bi khamsina dolar. Kenapa khamsin sekarang? Ada harful jar Ustaz. Ada? Harful jar. Harful jar yaitu ba. Khamsin maka majrur. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Naam. Tarjimi. Nah, saya membeli kamus ini dengan harga $50. $50, ahsan. Teruskan. Arabi. Arabi. Qara'tu 50 safhatan. Sekali lagi, Umu. Qara'tu 50 safhatan. Naam, qara'tu 50 safhatan, ahsan. Terjem awalan, terjemi. Saya telah membaca 60 halaman. Naam, 60 di sini. Dia kondisinya marfu atau majrur? Mansub Ustaz. Nah? Mansub. Mansub. Nah, bukan marfu, bukan majrur. Kenapa dia mansub? Ya, maf'ulun bih Ustaz. Maf'ulun bih. Dan tanda mansubnya jamak mudzakkar salim dengan huruf? Ya Ustaz. Huruf ya, barakallahu fiik. Teruskan. Al-Khamis. Fi hadihil Majalah tak? La. Itu sama kata tadi Umu. Itu badal. Majalati ya Ustaz ya. Naam. Fi hadhil majalati arba'ina safhatan. Arba'ina safhatan. Sahih arba'ina. Arba'un Ustaz. Kenapa arba'un? Kalau arba'un kenapa? Kalau arba'in kenapa? Apapun jawabannya. Tidak akan bisa lari di pertanyaan lima dah. Mengapa Umu? Ini karena enggak ada hak cek, ada itu yang membuat dia mansub yang termajur ya. Tidak ada sebab dia mansub dan tidak ada sebab majur, begitu? Ya. Tidak ada jawaban yang kecuali itu? Apa yang betul topik itu ya Ustaz, urus majurnya? Tidak, ya, yang bertanya saya Umu. Umu pasti Umu pastinya menjawab. Nah, di sini kalau Umu perhatikan pola kalimatnya, ini pola jumlah ismiyah. Hanya saja khobarnya syibhul jumlah. Khobarnya di depan. Fi hadhil majallati itu khobarnya. Berarti apa yang belum disebut selain khobar? Mubtada. Alas kedalik? Mubtada marfu. Alas kedalik? Bala. Ah, mana mubtadanya saya tanya? Arbaun. Arbaun. Maka arbaun atau arba'in? Arbaun. Arbaun. Fahimti? Insyaallah Ustaz. Oh, silakan baca sekali lagi Umu yang betul. Al-majallahnya harus betul, angkanya harus betul. Fi hadhihi majallati arba'una safhatan. Ah, mumtaz. Terjemi. Di majalah ini ada 40 halaman. Masya Allah. Barakallahu fiki. Wa jazakillahu khair ya Umma Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini dan telah membaca latihan kita saat ini. Nah, hingga, masih ada 4 soal lagi. Hingga tersisa 4 soal. Nah. Alhamdulillah. Silakan kita berikan kesempatan terakhir mungkin Ustaz, nah, untuk menjawab sisa latihan yang ada di latihan ke-9 ini untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Tafadhal. Nah. di belakang Umu Fadil tadi ya, di Jakarta. Silakan, halo. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi di layanan telepon dengan menyampaikan ataupun membaca latihan yang ada. Tersisa 4 nomor terakhir di latihan ke-9 ini. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Naam. Ya, bagi Anda yang ingin menghubungi kami atau menjawab latihan di kesempatan malam hari ini, kita telah membaca hingga halaman ke-159. Sisa beberapa nomor di latihan ke-9 ini. Kita sapa kembali untuk penelpon terakhir di malam hari ini. Tafadhal. Halo. Naam, silakan. Soal ke-6 ini ya, agak banyak jawabannya. Naam. Banyak sepertinya yang menahan diri untuk membaca nomor 6. Atau mungkin belum paham, Ustaz. Nah, nomor 6 ini cukup banyak. Cukup banyak. Angkanya ada 1, 2, 3, iya, paling 4, panjang, Ustaz, dari 5, nomor 5 angka sebelumnya. Nah. Saya banyak yang sepertinya menahan diri dari menjawab. Nampaknya ada yang sudah masuk, Ustaz. Mungkin kita sapa. Silakan. Halo. Ya. Di layanan telepon kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Bapak? Dengan Abu Nabila dari Gunung Sindur, Ustaz. Gunung Sindur, Bogor. Masya ya. Allah. Abu Nabila. Abu Nabila, ahlan wa sahlan Abu Nabila. Ahlan wa sahlan. Nah, soal yang antum akan baca agak berat. Waduh. Iya. Tapi insya Allah buat antum Allah mudahkan, insya Allah. Sahalun insya Allah. Nah, kita coba. Nah. Kita coba. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadis. Di syahri tis'atun maksud. Naam. Di syahri tis'atun wa isruna yauman. Mumtaz. Ulang sekali lagi. Maratan tsaniya. Sekali lagi. Di syahri tis'atun wa isruna yauman. Naam. Tis'atun wa isruna yauman. Mumtaz. Terus. أو ثلاثون يوما كريس وفي اليوم أربعة وعشرون ساعة أربعة وعشرون ساعة ساعة مؤنث angka pertama dari angka 24 itu arba'ah, ada sedarik? Ma'dudnya sa'atan mu'annath. Bagaimana angka empatnya? Arba'u wa isruna sa'atan. Arba'un. Arba'u. La, wa fil yaumi arba'un wa ishruna. Oh. Arba'un, pendek ainnya, bukan arba'un, bukan. Arba'un wa ishruna. Naam, antum salah paham sebentar tadi. Nah. Fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan. Naam, karena angka puluhan jika dia tergabung dengan angka satuan, angka satuannya ini angka 4 di sini ya, Aba Nabila. Dia harus berlawanan dengan al-ma'dud. Nah, antum yang pertama betul tuh, 29 hari. Tis, antum katakan tadi itis atun wa ishruna yauman. Antum betul itu karena kebetulan atau karena tis atun di situ harus mu'annaf. Kenapa? Karena yauman mudzakkar. Maka di sini sekarang sa'atan mu'annaf. Sa'atan mu'annaf. Maka arba'un, jangan katakan arba'atun. Iya. Fahim tak? Fahim tu insyaAllah. Nah, ulang saya lagi. Wafil yaumi. Wafil yaumi arba'un wa isruna sa'atan. Mumtaz. Teruskan. Wafil sa'ati situna daqiqatan. Mumtaz. Betul ya? Wafil daqiqatan. Berarti antum kebetulan, berarti benarnya ini. Nah. Wafil daqiqati situna thaniyatan. Naam, wa fi ad-daqiqati 60 thaniyatan. Sahih, semuanya sahih, alhamdulillah. Tarjim ya akhil karim. Ya, dalam sebulan ada 29 hari atau 30 hari. Ya. Dalam sehari ada 24 jam dan dalam 1 jam ada 60 menit. Naam. Dan dalam 1 menit ada 60 detik. Masya Allah. Allah yubarik fik ya Aba Nabila. Wa fik barakallah. Allah yuwaffiq laka insyaallah. Teruskan, Abu Nabila. Antum tidak keberatan kalau semua yang sampai halaman, sampai latihan ke 10, sampai halaman nomor 10? Ya, baik, Ustaz. Tafadhal. As-sabi' hati isrina burtuqalatan. Naam, hati isrina burtuqalatan. Kenapa isrin? Maf'ul. Maf'ulun bih, mansub. Naam. Iya. Tarjib. Berikan ke... Masya Allah. Terputus? Terputus. Allah, asif, asif jiddan. Nah. Baik. Baru membaca nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Dan kalau Anda boleh usul, kita pending sisanya di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Bagaimana? Berarti kita akan akhiri perjumpaan ini. Nah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Dan qadarullah memang sudah menunjukkan pukul 9:30, bahkan lebih, Ustaz. Iya, iya. Dan nampaknya koneksi SMS juga tidak memungkinkan. Dan mungkin kita akan bacakan pula di kesempatan yang akan datang. Baik. Kita akhiri saja, mohon disampaikan sebagai istitah. Nah, kita masih melatih bagaimana bentuk jamak mudzakkar salim, baik dalam kondisi marfu, mansub, dan majrur. Dan mudah-mudah insyaAllah bahwa marfu'nya jamak mudzakkar salim dengan waw, adapun mansub dan majrurnya dengan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk jamak mudzakkar salim hanya salah satu daripada dua kemungkinan saja. Kalau bukan dengan waw atau dengan ya. Mohon di murajaah bagi ikhwan akhwat di rumah, ikhwan akhwat ikhwan di studio juga mohon di murajaah. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Astaghfirukumullah subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.